Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkat taufik dan hidayahnya kita masih memeluk Islam dan tetap mengkaji kitab suci Al-Quran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah memberi pelajaran yang begitu berharga lewat Al-Quran dalam bentuk kehidupan sehari-hari yang lebih nyata. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini lataqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi zalika la'ibratan li'ulil absar. Sesungguhnya telah ada tanda bagimu pada dua golongan yang telah bertemu, segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan lain kafir, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslim dua kali lipat jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya yang pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan pembelajaran yang berharga bagi kita. Tidak saja hal ini telah terjadi di masa lampau, tetapi juga merupakan satu prinsip yang terjadi pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini dengan firman-Nya, "Qad kana lakum ayah." Sesungguhnya telah ada ayat. Ayat dalam firman Allah ini memiliki tiga arti. Yang pertama, ayat suci Al-Quran. Yang kedua, mukjizat. Yang ketiga, ayat kauniyah. Ayat kauniyah akan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran yang berisikan tentang ayat-ayat suci. Dan ayat-ayat suci Al-Quran itu sendiri merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, pesan yang disampaikan ini merupakan suatu tanda, suatu prinsip yang apabila kita renungkan, maka terjadilah kesuksesan dalam kehidupan kita, tidak saja berlaku dalam kondisi perang, tapi juga dalam kondisi damai. Apa pesan dan prinsip yang terdapat dalam ayat ini? Yaitu berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lebih tepatnya di sini disebutkan, apabila terjadi dua pertemuan, yang satu kafir dan yang satu mukmin, mukmin berperang di jalan Allah dan kafir berperang di jalan syaitan, maka Allah akan memberi dukungan yang begitu besar kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kata-kata siapa saja yang dikehendakinya ini sudah otomatis, yaitu kepada mukmin atau fi sabilillah. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mencoba untuk melihat ayat ini lebih dalam lagi. Allah mengatakan fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu kelompok berperang di jalan Allah, tetapi tidak tahu siapa kelompok itu. Dan yang kedua, wa ukhra kafirah. Kelompok yang berperang dan mereka itu diketahui identitasnya, yaitu kaum kafir, tapi tidak diketahui berperang di jalan apakah mereka. Itulah keunikan dan mukjizat Al-Quran, karena satu dengan yang lain saling melengkapi. Maka Al-Quran mengajak kita untuk merenunginya akan mendapatkan yang berperang di jalan Allah pastilah mukmin identitasnya, dan identitas yang berperang di jalan dan identitas orang kafir, maka perangnya pasti di jalan setan. Wallahu yarawnahum mislahim ra'yal ain. Mereka kaum kafir akan melihat orang muslim dua kali lipat jumlah mereka. Di sini hal yang menarik, ketika kafir memerang mukmin yang jumlahnya sedikit, pada waktu itu 300, kaum kafir jumlahnya 1000, maka kaum kafir akan melihat mukmin, kaum kafir akan melihat mukmin berjumlah 2000 orang. Karena kaum kafir pada waktu itu 1000, dia melihat mukmin seakan dua kali lipat, maka timbullah ketakutan di dalam hati kaum kafir. Sementara mukmin berjumlah 300, dia melihat kaum kafir dua kali lipat jumlah mereka, yaitu 300 kali 2, 600. Maka mukmin melihat kaum kafir tidak begitu dahsyat, cuma 600 orang jumlahnya. Padahal sebenarnya jumlah kaum kafir pada waktu itu ada 1000. Ini memberi sugesti dan semangat, spirit perang yang begitu tinggi di pihak mukmin. Ya raunahum mislahim ra'yal ain. Pengertian ini kalau diluaskan dalam posisi lebih luas lagi, tidak saja saat perang tapi saat perdamaian pun terjadi, dalam persaingan bisnis, dalam kehidupan sehari-hari, selama mukmin berpegang teguh kepada ajaran Islam, maka Allah bersamanya dan melihat semua urusan menjadi mudah teratasi. Karena apa? Karena Allah yu'ayyidu binasurihi man yasha. Di studio kami telah hadir Ustaz Ardiansah dan Ustaz Hanafi untuk lebih mengkaji lebih jauh lagi ayat ini. Kami persilahkan kepada Ustaz Hanafi untuk menyampaikannya. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat ayat ini adalah merupakan kilas balik dari kisah Perang Badar. Tentunya sebuah pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwa siapakah yang berperang di jalan Allah? Walaupun tidak disebutkan orang mukmin, sudah pastilah mereka, sebab hanya ada dua golongan yang ada di situ. Nah, di jalan apakah orang-orang kafir golongan yang kedua berperang? Tentunya di jalan syaitan, yaitu untuk menghancurkan kebenaran, dan mereka berpesta pora di atas darah orang mukmin. Nah, di sini ada juga sebuah kisah yang menarik dari kekuatan akidah, bahwa ketika beberapa orang kafir menjadi tawanan, di dalamnya ada seorang yang bernama Abu Aziz. Abu Aziz ini saudara Mus'ab bin Umair. Pada waktu itu Mus'ab berada pada sisi Rasulullah SAW. Nah, Abu Aziz yang berperang dari kelompok Abu Jahal, yaitu orang kafir, menjadi tawanan Abu Yasir. Artinya dia yang dapat menangkapnya dan menawannya. Maka ketika melihat Abu Aziz bersama Abu Yasir yang sudah terikat tangannya, Mus'ab berkata kepada Abu Yasir, "Berlaku keras saja kepada tawanmu itu." Supaya apa? Ya, karena ibunya banyak hartanya, kekayaannya. Kalau dia tahu anaknya ditawan, dia akan mengorbankan harta dan apa saja untuk anaknya. Nah, Abu Aziz yang memang mengenal Mus'ab dari kecil berkata, "Wahai Mus'ab, begitulah, begitukah ucapanmu kepada saudaramu? Ya, cocokkah itu kalau bahasa kita? Seharusnya dibela kan kita? Iya, karena abangnya sendiri. Karena abangnya sendiri." Mus'ab mengatakan, dia itu bukan saudaraku. Walaupun sekandung. Walaupun sekandung. Karena yang jadi saudaraku ini yaitu si Abu Yasir. Nah, di sini saudara menunjukkan seakidah, bahwa saudara seakidah itu lebih kokoh dan lebih kuat daripada saudara sekandung. Karena dalam beberapa untaian ayat ataupun sejarah Islam itu menunjukkan bahwa saudara seakidah itu sangat panjang ininya, manfaatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Contohnya saja ketika khatib berdoa di mimbar, kan didoakan Allah maghfiril mu'minina wal mu'minat. Yang kalau memang saudaranya tidak mukmin, tidak mukminat, mereka tidak akan dapat doa pada Jumat itu. Iya, benar. Nah, itu menunjukkan bahwasanya saudara seiman ini adalah merupakan ya sebuah kekekalan yang sampai hari kiamat nanti. Demikian tambahan dari saya. Iya, kalau saya ingin menambahkan di dalam ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala kembali menunjukkan mukjizat kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kalimah Allah itulah yang tinggi. Iya. Karena ketika itu orang pasukan Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah hanya 314 orang. Begitu. Sedangkan orang kafir ketika itu jumlahnya 1000 lebih. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sekalipun jumlah pasukan kafir ketika itu 1000 lebih, tapi dipandangan dalam pandangan orang-orang pasukan Islam, dalam pandangan orang mukmin itu jumlahnya hanya 600-an lebih sedikit saja. Artinya jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang 1000 itu tadi. Sehingga semangat mereka untuk berperang, untuk merasa tidak takut terhadap lawannya itu semakin menjadi besar. Karena sama kita ketahui bahwa dalam perang Badar ini, pasukan Islam sebenarnya keluar dari kota Madinah bukan untuk berperang, tetapi untuk mencegat kafirah Quraisy yang ketika itu melintas di kota Madinah, di sudut kota Madinah, ya, untuk kembali ke Mekah. Nah, orang-orang Muslim, pasukan Islam ketika itu mencegatnya dan ingin merampas harta mereka sebagai ganti daripada harta mereka yang dirampas oleh kafir Quraisy ketika di Mekah dulu. Yeah. Jadi keluarnya dari Madinah itu sendiri bukan untuk berperang. Yeah. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata yu'ayyidu binasrihi man yasha. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan, ya, akan menolong dengan kemenangan bagi siapa yang ia kehendaki. Dan tentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang-orang yang beriman. Maka benarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar menegakkan kalimah Allah itulah yang tinggi, maka dia berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian tambahan. Iya, menarik sekali kajian kita tentang sabilillah ini, di jalan Allah. Apabila tadi yang disampaikan Ustaz Ardiansa dan Ustaz Anafi dalam kondisi perang, maka kita juga menemukan dalam keadaan damai, fisabilillah, di jalan Allah. Contoh yang lebih konkretnya, ketika seseorang berdagang untuk mencari mardhatillah di jalan Allah, maka kita menemukan dia adalah seorang pedagang yang jujur. Bila telah masuk waktu sholat, dia pun melaksanakan sholat dan tidak pernah lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang timbul pernyataan, apa untung orang yang dagang seperti ini? Waktu sholat dia tutup kedainya, waktu jualan jujur, sementara katanya yang jujur terbujur. Nah, tetapi sebenarnya Allah menjanjikan tidak saja untuk kondisi perang, tapi dalam kondisi apapun Allah menjanjikan, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Kalau Anda berjualan, berdagang ingin sukses, hidup ingin sukses, ikuti jalan Allah. Karena rupanya kita menemukan modal yang paling besar di muka bumi ini adalah kejujuran. Kalaulah umat Islam jualan juga tidak jujur, berdagang tidak jujur, berniaga tidak jujur, samalah kondisinya sebagaimana ayat yang telah kita kutip beberapa hari yang lalu, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada saat itu yang untung dan yang rugi akan diputar Allah di antara manusia. Maka kita menemukan di Indonesia yang mayoritas muslim ini, jalur distribusi dipegang oleh non muslim. Kenapa? Karena muslim tidak menunjukkan jati dirinya sebagai muslim yang sejati. Pada waktu sholat dia pun tidak sholat. Masih lumayan kalau dia masih sholat walaupun di luar, tidak di awal waktu. Ini dia sudah sama, tidak ada bedanya antara dia yang muslim dengan non-muslim tadi. Maka berlakulah peraturan Allah wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Jadi jangan salahkan Islam ketika seseorang muslim tidak memegang Islamnya, kok saya jadi orang yang miskin terbelakang. Tapi sebenarnya salahkanlah diri kita, apakah kita telah menjadi muslim yang sejati. Untuk itu Allah mengatakan di akhir ayat 13 ini, inna fi zalika la'ibrah. Ini semua merupakan pelajaran, tidak saja untuk perang, tetapi juga untuk damai. Karena kata-kata ibrah berasal dari kata-kata abaroh, menyeberang, berpindah. Abiroh, air mata yang mengalir. Ibrah, jarum yang menusuk untuk menjadikan suatu yang lebih baik dari benang menjadi kain. Maka sebenarnya ini merupakan pelajaran yang memberi kita makna yang lebih dalam, tidak saja untuk kondisi berang, tetapi juga untuk kondisi damai. Li ulil absor, bagi orang yang mempunyai mata, mata kepala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan li ulil basirah, bagi orang yang mempunyai mata hati. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan orang yang multazim kepada ajaran Islam, dialah yang menang. Dan itu tidak harus memiliki atau melalui penelitian yang begitu dalam. Lihat saja sepintas, kenapa dia sukses? Pengusaha sukses seperti Wong Solo mengatakan, karena saya tidak pernah lupa mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Mungkin itu satu pengalaman yang menyebabkan kita harus lebih dekat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Ardiansah dan Ustadz Hanafi. Kami dari alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang telah kembali ke tanah air, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.